Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kita sehingga kita bisa melanjutkan ya al-majlis al-thamina asyara min majlisi matni lughayati wa taqrib, yang majlis yang ke-18 masih dalam pembahasan kitab at-tathib fi adillati matni lughayati wa taqrib ya karya Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullahu ta'ala, yang beliau yang membuka atau menjelaskan bab izalatun najasah. Dan kita sudah memulai ke bab izalatun najasah yang al-qadhi Abu Shuja' berkata, wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-maniyya. Ya, setiap zat cair yang keluar dari dua jalan, dari qubul dan dubur, maka itu dihukumi najis, illa al-mani, ya, kecuali mani. Ya, hal-hal yang keluar dari qubul maupun dubur seluruhnya dihukumi najis, baik itu berupa air kencing, ya, atau al-wadi atau al-madi, ya, atau ya kotoran, ya, seluruhnya dihukumi najis kecuali mani, ya, kecuali mani. Dan itu sudah ya kita bahas tentang khilaf para ulama seputar mani, ya, najis atau tidaknya, ya, dan madhab yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan ya banyak para ulama bahwasanya mani itu tidak najis. Ya, berdasarkan hadis al-farq, ya kuntu akhruqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fi, dari hadis Aisyah bahwasanya kata Aisyah, dahulu aku pernah mengkerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan pakaian tersebut. Ya, menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Kemudian al-Qadhi Abu Shuja' mengatakan, wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawla sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yadhuru bi rashil ma'i 'alayh. Ya, mencuci seluruh macam air kencing dan kotoran itu wajib. Mencuci seluruh macam air kencing dan kotoran itu, yakni kotoran BAB itu wajib, illa bawla sabi, kecuali ya air kencing anak laki-laki. As-sabi di sini maksudnya anak laki-laki. Laisa jami'an li sabiyyah, tidak mencakup bayi perempuan, tidak. Tapi yang dimaksud adalah bayi laki-laki. Alladhi lam ya'kulit ta'am, bayi laki-laki yang belum makan makanan, yakni yang hanya minum air susu ibunya. Fa innahu yadhuru bi rashil ma'i 'alayh. Ya, karena sesungguhnya air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan makanan ini selain air susu ibunya cukup suci hanya dengan dituang air. Ya, dituang air di atasnya. Kemarin sudah kita bahas yang bab ini. Sudah ya? Ya. Ini saya baru lihat ada batasnya sampai sini. Ya, bahwa air kencing bayi laki-laki cukup dituang, ya, ya, bukan diciprat, ya, yang biasa diterjemahkan atau beredar di kalangan kaum muslimin itu diciprat, ya, tidak demikian. Ar-rasy itu kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain bahwa maknanya, ya, di sebagian riwayat ada yang dengan lafaz asab, yakni dituang air, ada yang dengan makna nadhaha. Ya, nadhaha itu kurang lebih sama dengan arash. Ada yang dengan lafaz adba'ahu iyyahu, Nabi SAW mengikuti bekas air kencingnya dengan air, ya, yang itu menunjukkan bahwa intinya dituang air di bekas air kencing tersebut tanpa perlu dipijat, dikucek-kucek atau diperas, cukup dituang airnya meliputi bekas air kencing. Intinya air itu meliputi bekas air kencing tersebut. Itu makna ar-rasy. Ya, dan itu sudah kita bahas. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja, ya, mengatakan wala yu'fa 'an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ma'i fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ya, tidak dimaafkan dari sesuatu apapun dari najis tersebut. Apa maksudnya tidak dimaafkan? Yakni baik banyak maupun sedikit itu tidak diberi keringanan, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Illal yasiru minad dami wal qayhi. Kecuali ya sedikit darah atau qayh. Qayh itu nanah. Ya, darah yang sudah berubah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Dan hewan-hewan yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan-hewan yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, biasanya dari jenis serangga. Idza waqa'a fil ina'i, ya, jika hewan seperti ini tidak memiliki darah yang mengalir, dia jatuh ke bejana minuman, wa mata fihi, kemudian mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu. Ya, maka yang seperti ini tidak menajiskan airnya, ya, tidak menajiskan bejana tersebut atau air yang ada di dalamnya. Ya. Ya, pembahasan ini tentang al-ma'fu minan najasah, ya, hal-hal yang dimaafkan dari najis. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Ya. Adapun dalam madzhab Syafi'i yang dimaafkan dari najis itu hanya dua, darah dan ya nanah atau darah yang sudah berubah. Wala yu'fa 'an syai'in minan najasah. Selain itu tidak dimaafkan. Apa maksudnya tidak dimaafkan? Yakni baik banyak maupun sedikit, maka itu wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan. Jika itu najis, maka sedikitnya pun itu harus dibersihkan. Ya, adapun darah dan nanah, ya, kenapa dia dikecualikan? Ya, wallahu alam, ini sebenarnya nanti ada pembahasan lagi di bab syurutus shalah, tapi kita ya isyaratkan, saya sebutkan beberapa di antara dalilnya, bahwasanya darah yang sedikit atau nanah yang sedikit, hukum asal darah dan nanah itu najis. Hukum asal darah dan nanah itu najis. Kulla ajru fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Ya, dalam surat Al-An'am yang itu menafsirkan darah yang mutlak di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah hanya darah saja. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Ayat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah secara mutlak. Darah yang macam mana? Semua darah. Ya, maka di ayat Al-An'am dijelaskan lagi bahwa yang haram itu, yang najis itu darah yang mengalir. Ya. Katakan wahai Muhammad, aku tidak dapati sesuatu yang haram illa an yakuna maitah, kecuali bangkai haram. Ya. Au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Maka darah yang mengalir itu pun haram dimakan. Illatnya apa? Karena dia najis. Darah itu najis. Ya, bahkan ini memang pendapat ya jumhur para ulama, kalau tidak mau dikatakan ijma. Ya. Ulama hanya sebagian diriwayatkan dari beberapa salafus saleh yang mengatakan darah itu tidak najis. Ya, tapi imam yang empat di antara Imam Syafi'i bahwa darah itu najis. Namun darah yang sedikit itu dimaafkan. Darah sedikit dimaafkan. Ya. Kenapa dimaafkan? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya, di antaranya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, beliau membuat judul bab Man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajain, min al-quburi wad-dubur. Bab ya, bagi orang yang berpendapat tidak ada wudu kecuali karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, al-qubul dan dubur. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat. Riwayatnya ini memang mu'allak. Ya, riwayatnya mu'allak namun saling menguatkan satu sama lain, dan wallahualam saya belum membahas secara terperinci sanadnya. Imam Bukhari menyebutkan yudhkar dengan sighat tamrid. Yudhkar an Jabir radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan dari Jabir. Ya, ini sighat tamrid namanya. Kalau dalam sahih Bukhari sighat tamrid apakah menunjukkan otomatis dhaif? Ya, maka tidak. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa yang pasti sighat tamrid itu tidak termasuk syarat Imam Bukhari. Tidak termasuk syarat Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi bisa berarti dia sahih. Bisa dia sahih ya, menurut syarat imam yang lain, bukan menurut syarat Imam Bukhari dalam sahihnya. Namun bisa juga dia dhaif. Dia dhaif tapi dhaifnya munjabir, bukan dhaif yang sangat dhaif. Ya, ini kemungkinan di riwayat mu'allaq di sahih Bukhari. Yudhkar an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhati riqa'. Ya, diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi SAW ya, beliau pernah di perang Dzatul Riqa'. Farumiya rajulun bisahmin, lalu ada sahabat yang dipanah. Fanazafat dam, kemudian darah keluar darinya. Faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi, namun sahabat tersebut tetap sujud, ruku' dan tetap salat. Keluar darah. Ya, keluar darah. Juga disebutkan di riwayat yang lain dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini berarti hikayat seorang tabi'in. Tapi dia menghikayatkan kepada sahabat, berarti terhitungnya mauquf bukan maqtu'. Riwayat mauquf dari para sahabat. Karena Al-Hasan Al-Basri yang beliau bertemu dengan 300 orang sahabat ya, dan berjihad bersama mereka di daerah Irak dan sekitarnya, Khurasan ya, dan sekitarnya. Kata Al-Hasan Al-Basri ya, menghikayatkan bahwa tentang para sahabat, mazal al-muslimuna yusalluna fi jirohatihim. Ya, kaum muslimin itu biasa senantiasa salat dalam keadaan luka-luka mereka. Yakni apa? Luka-lukanya ada darah. Luka-lukanya keluar darah. Yang namanya luka dalam ya, jihad, ya, imma sabetan pedang, imma tusukan panah, tombak dan semacamnya. Ya, normalnya kalau manusia itu keluar darah. Ya. Dan juga ya, dikuatkan oleh riwayat Abdullah bin Umar, asara Ibnu Umar bathratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda. Ya, Ibnu Umar pernah memijit bathrah. Bathrah itu ya seperti jerawat atau yang semisalnya. Fa kharaja minha ad-dam, lalu dari situ keluar darah. Ya, wa lam yatawadda, tapi Abdullah bin Umar tidak wudu. Ya, tidak wudu. Ya, riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lain. Tapi apakah menunjukkan darah itu tidak najis? Ya, maka tidak demikian. Kenapa? Karena digabungkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan darah itu najis. Sudah kita sebutkan ayat Al-An'am, ayat Al-Maidah, darah najis. Lalu ini bagaimana? Ini hal-hal yang dimaafkan. Hal-hal yang dimaafkan. Jika itu sedikit, maka itu hal yang dimaafkan. Jika itu banyak, itu pun termasuk sahibul uzur, orang yang punya uzur. Mau bagaimana lagi? Seperti wanita istihadah. Wanita istihadah keluar darah istihadah terus menerus. Ya. Lalu bagaimana? Apakah wanita istihadah tidak sholat? Ya, tetap sholat. Ya, tetap sholat dalam keadaan demikian. Ini namanya sahibul uzur. Ya, orang punya uzur. Mau bagaimana lagi? Tetap dia harus sholat dan tidak dikatakan ya, wallahualam apakah dikatakan wudunya batal atau tidak, itu kembali ke khilaf ulama. Ya, apakah wudunya atau mandinya sahibul udur seperti ini itu rafi' atau mubih. Ini seperti ke bab tayamum ya, ini sudah lewat babnya. Ini diantara dalilnya bahwa darah jika sedikit itu dimaafkan ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, begitu pula hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jika dia mati, hukum asal bangkai apa? Haram dan dia najis. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian ya bangkai. Yang alif lam di situ alif lam lil istighraq, semuanya, semua bangkai itu haram. Kenapa? Karena najis. Tapi kemudian ada dalil yang mengecualikan. Ya, mengecualikan apa? Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ya, jika hewan-hewan ini ya jatuh ke dalam bejana, ya, maka dia tidak menajiskannya. Ya, tidak membuat ya bejana tersebut dan isinya menjadi najis. Ya, atau air di dalamnya menjadi najis. Apa dalilnya? Ya, dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, ini terkenal dengan hadis Dzubab. Hadis Dzubab, hadis lalat. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, tsumma liyatrahhu." Fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. Ya. Dari hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, jika jatuh dzubab. Dzubab itu lalat. Ya, dzubab itu lalat. Ya, masyaallah, lalat ini Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau sebutkan hal-hal tentang lalat yang aneh-aneh yang memang tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Lalat itu kalau buang air di pakaian putih warnanya hitam, buang air di pakaian hitam warnanya putih, ya, dan dia biasa ke hewan-hewan ke sesuatu yang buruk atau busuk. Dan masya Allah itu saya silakan dibaca di Fathul Bari, menunjukkan keilmuan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bidang at-tib, ilmu kedokteran tentang biologi hewan. Beliau ya bahas sedikit di situ ya, di awal-awal tentang ini hadis awal di kitab at-tib. Jika jatuh lalat di bejana salah seorang dari kalian, maka celupkanlah. Falyaghmishu, kata Nabi SAW, celupkanlah seluruhnya. Thumma, kemudian. Thumma itu bukan fa, bukan wa. Yakni apa? Antara celup dengan dikeluarkan ada jarak waktu. Jangan celup langsung lempar. Ya. Jangan celup langsung lempar, tapi ada jarak waktu. Kenapa? Karena thumma itu berbeda dengan fa dengan wa. Thumma itu litartib ma'at tarakhi, menunjukkan kejadian berurutan dan ada selang waktu. Ada selang waktu. Berapa? Satu jam? Ya enggak segitu juga. Ya. Intinya ada jarak waktu. Jangan langsung. Ya. Thumma liatrahu, kemudian buang. Ya, setelah selang waktu, kemudian buang. Apa alasannya? Ya. Ini diantara faidah. Kalau ada hukum, kemudian ada penjelasan dengan huruf fa, maka itu menunjukkan illat, illat dari hukum. Apa alasannya? Kenapa Nabi SAW perintahkan seperti itu? Fa inna fi ada ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. Karena salah satu sayap lalat tersebut ya memiliki obat dan lain sayap lainnya itu penyakit. Satu sayapnya penyakit, satu sayapnya obat. Ya, diriwayat Imam Abu Daud, ya, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Ya. Lalat ini membela dirinya dengan sayap yang ada racunnya. Dan dia kalau jatuh kemana-mana atau dengan hewan apa, dia mengarahkan sayap yang ada penyakitnya, yang ada racunnya. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa yang ada penyakitnya itu sayap kirinya. Yang ada obatnya di sayap kanan. Ya, wallahualam, tapi yang riwayat itu pun ya, saya belum sempat untuk ya mengecek tentang kesahihannya. Ya. Ini diantara riwayat, tapi kalau hadis riwayat Bukhari ini tentu saja ya sahih. Wa wajhul istidlal, ya, bagaimana metode pendalilan dari hadis ini? Ya, annahu law kana yunajjisuhu lam ya'mur bi ghamsihi. Seandainya saja lalat tersebut itu membuat najis airnya, harusnya Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencelupkan. Kenapa? Kalau najis lebih mencelupkan, maka lebih mengotori. Ya, maka lebih mengotori. Maka tidak sepatutnya demikian. Tapi kenyataannya Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupkannya. Memerintahkan untuk mencelupkannya, menunjukkan hewan ini tidak najis dan tidak membuat najis. Kemudian waqisa bidzubab. Bagaimana hewan lainnya? Kan Al-Qadi Abu Suja sebutkan wa ma la nafsalahu sa'ilah. Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dan itu cakupannya lebih umum daripada lalat. Cakupannya lebih umum daripada lalat. Ya, maka kenapa dibuat umum seperti itu? Ya, dibuat cakupan umum dengan kias. Dengan kias. Wa qisa bidzubab kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu damuha. Ya, dikiaskan kepada lalat, ya, segala macam hewan yang semakna dengan lalat. Ya, semakna dengan lalat. Ya. Wallahu alam, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa illatnya itu dua. Pertama, ma la nafsalahu sa'ilah, yakni hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Plus ma la ma yashuqqul ihtirazu minhu. Dan hewan tersebut sulit kita berlepas darinya. Sulit kita berlepas darinya. Hewan itu banyak di sekeliling kita maksudnya. Hewan itu banyak di sekeliling kita. Seperti apa? Seperti lalat. Seperti apa? Seperti nyamuk. Ya, banyak di sekeliling kita. Ya. Maka jika terpenuhi dua ilat ini, tidak memiliki darah yang mengalir dan itu sulit untuk, ya, berlepas diri dari hewan tersebut, ya, maka itu, ya, sama hukumnya, yakni tidak membuat najis air yang tercelup ke dalamnya, ya, dikiaskan kepada lalat. Dan penjabarannya ini memang ada khilaf para ulama, yakni hewan-hewan apa saja. Kenapa? Karena hewan-hewan tersebut ada yang sangat mirip dengan lalat, ada yang agak jauh atau memiliki sifat yang lain atau memiliki tambahan sifat yang itu bisa merubah hukumnya. Ya, seperti apa? Kalau nyamuk itu dekat untuk dikiaskan nyamuk. Ya. Sebagian ulama juga mengkiaskan al-aqrab, kalajengking. Kalajengking ada darah mengalir tidak? Ah, enggak ada. Wallah alam, ingatan saya pelajaran biologi dulu SMA, kalau hewan dari jenis serangga, insekta itu biasanya tidak memiliki darah mengalir. Kenapa? Karena pernapasan mereka oksigennya itu diangkut dengan trakea, bukan dengan darah merah. Ya, bukan dengan darah merah. Beda dengan kita manusia. Oksigen itu diangkut dengan darah merah. Makanya di darah itu ada zat pengikat oksigen. Ini hewan ini tidak, dia saluran pernapasannya bukan dari darah, saluran khusus, trakea namanya. Yang itu biasanya hewan-hewan serangga. Ya. Maka itu dikiaskan kepada lalat. Ya. Walaupun itu tadi beberapa jenis hewan ada khilaf. Ya, beberapa jenis hewan ada khilaf. Bagaimana kecoa? Ada darah mengalir tidak? Hah? Kecoa, wallahu alam, yang lebih tepat ini tidak dikiaskan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat tambahan, sifat qadarah, sifat kotor, jorok, hidupnya biasa di tempat najis, yang dia lebih cocok dihukumi kepada keumuman ayat wa yuharrimu alai wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Ya, Nabi SAW diutus itu untuk menghalalkan thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Maka kecoa itu lebih tepat dimasukkan kepada keumuman ayat Al-A'raf daripada dikiaskan ke lalat. Bisa dipahami? Ya. Dan hewan-hewan yang lain pun demikian. Dilihat, dia sifatnya banyak mirip ke lalat atau memiliki sifat tambahan yang buruk, misalnya yang kotor, sehingga dia dihukumi dengan dalil lain, bukan dengan kias. Bisa dipahami? Ya, dia dihukumi dengan dalil lain, bukan dengan kias. Di antara yang dekat dengan lalat itu nyamuk. Ya, intinya itu tadi, hewan-hewan kecil terbang bukan kotor, ya, maka itu dekat dengan lalat. Ya, dekat dengan lalat. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Sebagian ulama ada yang menghukumi ini hanya berlaku untuk lalat. Memang, sebagian ulama ada yang menghukumi hanya untuk lalat. Ya, tapi wallahu alam, kalau dalam usul fikih mafhumul alam itu lemah. Yani menghukumi sesuatu hanya dengan alam, jenis lalat saja. Ya, itu kalau dalam usul fikih itu termasuk jenis mafhum yang lemah. Ya. Makanya kebanyakan para ulama mengkiaskan. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' ya menyebutkan wal hayawanu kulluhu tahirun illa kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Ya, hewan seluruhnya itu suci. Ya, seluruh hewan itu suci. Illa al-kalba, kecuali anjing. Wal khinzira, dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau hewan-hewan yang lahir dari keduanya, persilangan babi dan anjing kalau memungkinkan. Aw min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, yakni persilangan anjing dengan hewan lain yang suci, persilangan babi dengan hewan lain yang suci. Ya, itu maksudnya min ahadihima, dari salah satu dari keduanya. Anjing saja disilang dengan hewan yang suci, babi saja disilang dengan hewan lain yang suci. Itu maksudnya min ahadihima. Maka itu tetap najis, ya, tetap najis. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya, dan bangkai seluruhnya itu najis kecuali bangkai ikan, ya, bangkai belalang dan bangkai manusia. Ya, mayat manusia. Ya, mari kita bahas wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya, hewan itu seluruhnya tahir. Ya, seluruhnya suci. Ya, seluruhnya suci. Ya, ini jelaskan oleh ya Syekh Mustafa Al-Bugha, ai jami'ul hayawanat tahiratul aini halal hayat. Yakni seluruh hewan itu suci secara zatnya, ainnya. Zat hewan itu suci ketika dia hidup, ketika dia masih hidup. Sama saja apakah itu hewan yang boleh dimakan atau hewan tidak boleh dimakan. Kambing ketika hidup suci, kucing ketika hidup suci, singa ketika hidup suci. Boleh makan singa? Nggak boleh. Antum boleh dimakan singa? Bisa jadi ya, kalau dekat-dekat. Ya, ini maksudnya seluruh hewan itu suci. Kenapa? Karena al-aslu fil asya ya at-tahara, hukum asal sesuatu itu suci hingga ada dalil yang menyebutkan najisnya. Ya, dalil yang menyebutkan najisnya. Illal kalb, kecuali anjing. Ya, kecuali anjing dan babi. Ya, kecuali anjing dan babi. Aw min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Ya, kenapa anjing dan babi itu haram atau najis? Anjing dan babi dihukumi najis. Ya, li'anna kullan minhuma najisul aini. Kenapa? Karena keduanya itu najis secara zatnya. Qala Allah Ta'ala aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bih. Yani potongan ayat Al-An'am ayat 145. Ya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'imi yat'amuhu. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak dapati sesuatu yang haram atas orang yang memakannya kecuali jika dia bangkai. Aulah makhinzir, atau itu daging babi. Fa'innahu rijisun. Kenapa? Karena babi itu rijisun. Yang rijisun itu, ya, ditafsirkan bahwa itu adalah najis. Ya, rijisun itu adalah najis. Dan babi, ya, bahkan sebagian ulama menukil ijma' ala najasatihi. Ya, dinukil oleh Imam Ibnu Munzir, ya, bahwa ijma' babi itu najis. Tapi wallahu alam, ya, nukilan ijma' ini perlu diteliti lagi. Ya, karena diriwayatkan Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa itu suci. Walaupun haram dimakan. Haram dimakan tapi suci. Seperti hewan bertaring. Haram dimakan tidak? Haram. Tapi suci tidak? Suci. Ya, riwayat dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu, ya, tidak najis. Berarti apa? Berarti ini, ya, hikayat ijma'nya, ya, wallahualam, tidak kuat. Tidak terjadi ijma' dalam bab ini, walaupun banyak ulama menghukumi babi itu najis. Ya, babi itu najis. Dan diantara juga, ya, selain dalilah dari ayat, dikuatkan dengan kias. Ya, kalau dalam madhab Syafi'i, dikuatkan najisnya babi dengan kias. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muzani, ihtajja bi anna al-khinzira aswa halan min al-kalb faqasahu alayh. Bahwasanya babi itu lebih buruk daripada anjing. Hidupnya dia di tempat kotor terus. Ya, dan dia perilaku-perilaku buruk dari babi. Babi itu makan kotorannya sendiri. Dia BAB dimakan lagi, ya. Dia itu juga, ya, mendatangi betina, mendatangi jantannya juga. Dia lebih buruk. Perilaku babi itu lebih buruk daripada anjing. Ya, maka justru itu dikiaskan dengan ke anjing dengan kias aula. Anjing saja haram dan najis, terlebih lagi babi. Ya, yang perilakunya lebih buruk daripada anjing. Sedangkan anjing, dia juga dihukumi najis secara zatnya. Ya, secara zatnya. Kenapa? Karena hadis, ya, perintah Nabi SAW di hadithil amri bitathiri min wulugil kalbi. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW untuk membersihkan bekas jilatan anjing. Ya, hadith yang berikutnya, di catatan kaki yang berikutnya, dilihat, yang itu juga mencakup bahasan yang lain. Idza syaribal kalbu fi inna'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah 3 kali. Ya, ini dengan lafaz syariba. Tapi wallahu alam, yang banyak riwayat itu dengan lafaz walagha. Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an. Ya, jika walagha, yang walagha itu berbeda dengan syariba. Syariba. Kalau manusia syariba apa walagha? Hah? Syariba. Manusia itu syariba. Menempelkan mulut ke bibir bejana, gelas dan semacamnya. Itu syariba. Itu syariba. Berbeda dengan anjing. Anjing itu dia, dan hewan yang semisal, itu minumnya dengan walagha. Ya. Iya, menjulurkan lidahnya ke zat cair. Ya. Itu makna walagha. Jika anjing walagha menjulurkan lidahnya ke zat cair, padahal tidak kena ke bejana sebenarnya. Tidak kena langsung ke bejana. Maka wallahu alam, ya, ini hadisnya sahih, tapi ya, alangkah lebih bagusnya kalau pakai lafaz yang riwayat walagha. Karena itu lebih menjelaskan. Kenapa? Karena anjing itu hakikat minumnya itu walagha. Dia menjilat zat cairnya, bukan bejananya. Ketika anjing ini menjilat zat cair yang itu ada di dalam bejana, Nabi SAW perintahkan cuci. Faghsilhu sab'an. Maka cucilah 7 kali. Ini lafaz yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dalam lafaz Muslim, wa'afiruhu thaminata biturabi. Dan tambahkan cucian ke-8 dengan tanah. Ya, di sebagian lafaz, ulahunna biturabi. Awalnya dengan tanah, ada tambahan tanah. Bukan hanya cuci 7 kali, tambahan tanah. Tambahan tanah. Wallahu a'lam, ulama khilaf tentang kapan tanahnya, apakah di awal atau di akhir. wallahu alam yang lebih kuat di awal, karena itu lafaz hadisnya lebih kuat, ulahunna. Ya. Adapun lafaz wa'afiruhu tsaminah, kedelapan, ya, dijelaskan oleh ulama di antara Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, karena tanah itu bimanzilatil ghuslah ats-tsaminah, walaupun dia bukan cucian yang terpisah. Seolah tanah itu seperti cucian baru, padahal bukan. Ya, padahal bukan. Tapi dia digabung di cucian yang pertama. Yang itu bisa tiga cara. Pertama, tanah dulu baru cucian air pertama, atau air cucian pertama baru tanah. Baru tanah. Sebagian ulama membolehkan air cucian pertama dicampur tanah. Air cucian yang pertama dicampur dengan tanah, kemudian air cucian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ini cara mencuci bekas anjing. Yang tidak pernah ada riwayat cara mencuci najis yang lainnya yang seperti ini. Menunjukkan apa? Bahwa bekas anjing itu najis mughallaz, najis yang berat. Ya, najis yang berat. Ya. Tafadhal. Wudu terlebih dahulu. Tidak lain tidak bukan karena kelenjar ludahnya itu juga najis. Kelenjar ludahnya itu najis juga. Ya, ditarik dikiaskan ke badannya. Ya, dari liurnya dikiaskan ke badannya, ke badan anjing, ke mulutnya dan sa'iru jasadihi, dan juga seluruh jasad anjing itu juga najis. Ya. Maka ini dia dihukumi najis. Ya, dari anjing tersebut. Wal maitatu kulluha najisatun. Ya, dan bangkai itu seluruhnya najis. Illa samaka wal jarada wal adamiya. Ya, kecuali ya bangkai ikan dan bangkai belalang dan bangkai manusia. Ya, bangkai, apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai itu kullu kullu ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Ya, setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Ya, setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i ini dikatakan sebagai bangkai. Ya. Bangkai yaitu najis. Yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya hurrimat 'alaikumul maidah, diharamkan bagi kalian bangkai. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai. Maka itu menunjukkan dan illat haramnya linajasatiha, karena najisnya. Illat haramnya adalah karena najisnya bangkai. Dikecualikan as-samak wal jarar. Ya, dikecualikan ikan dan belalang. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, wa taharatus samaki wal jarad liqaulihi sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani. Ya, dan halalnya bangkai ikan dan belalang ya berdasarkan hadis Nabi SAW, uhillat lana maitatani. Ya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai. Ya, dua macam bangkai. Al-jaradu wal hutu. Ya, yakni belalang dan ikan. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Ya, memang ada pembicaraan tentang kesahihannya, tapi wallahu alam. Ya. Ini seingat saya itu dihukumi hasan li ghairihi. Ya, dan para ulama mengamalkan madlul dari hadis ini. Ya, madlul dari hadis ini. Bangkai ikan dan belalang. Yang itu nanti ada pembahasannya lagi lebih lengkapnya di Kitabus Shaid. Ya, kitab binatang buruan, hewan-hewan yang boleh dimakan. Kenapa? Karena kita hanya menjelaskan tentang suci atau tidak. Karena ini terkait tentang toharoh yang sebelum bab sholat dan semacamnya. Karena mencukupi itu saja, tidak membahas lebih terperinci lagi. Dan juga wal adami, ya, dan manusia, ya, manusia, bangkai manusia, jenazah manusia. Ya, itu dihukumi suci, tidak dihukumi najis. Ya, tidak dihukumi najis. Ya, kenapa? Berdasarkan ya pembahasan yang sudah lalu. Mirip dengan pembahasan sucinya mani. Mani suci tidak? Suci. Ya, mani saja suci, terlebih lagi manusia. Terlebih lagi manusia, sudah jadi manusia. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Ya, wan najasah tunafit takrim. Ya, sedangkan kalau dihukumi najis berarti itu bertolak belakang dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada anak Adam. Ya, maka dihukumi suci walaupun sudah meninggal. Di antara dalil juga ya, dalil riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi. Kata Abu Bakar, "Tibta hayyan wa mayyita." Ya, engkau wangi dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Dan juga hadis Nabi SAW mencium anaknya Ibrahim ketika meninggal. Menunjukkan apa? Mereka ini Nabi SAW mencium anaknya Ibrahim, Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi SAW, menunjukkan ketika meninggal mereka masih suci, tidak najis. Kalaulah menjadi najis karena meninggal, harusnya tidak boleh dicium, atau setelah dicium harusnya dicuci segala. Ya, kenyataannya tidak demikian. Ya, menunjukkan manusia itu walaupun dia sudah meninggal, maka dia tetap dihukumi suci. Ya, tetap dihukumi suci. Satu lagi pembahasan, karena itu sudah diisyaratkan, wa yusalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bitturab. Ya, dicuci bejana bekas jilatan anjing dan babi sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, salah satunya dengan tanah. Adapun anjing berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan, falyaghsilhu sab'a, cuci 7 kali. Dalam lafaz Imam Muslim, ulahunna biturabi. salah satu cuciannya itu dengan tanah yang menunjukkan najis mughallaz. Yang ada hadisnya tentang anjing, anjing dicuci 7 kali. Lalu babi bagaimana? Ya. Adapun babi dikiaskan. Waqisa bil kalbi al khinziru li'annahu aghlazu minhu. Ya. Wa bil fami ghayruhu min babi aula. Kama dalla dhalika 'ala najasati 'ainihi. Hadisnya kan hanya menunjukkan najis liurnya. Tidak ada keterangan tentang badannya. Wabil fami dikiaskan liurnya kepada mulutnya, mulutnya anjing. Min babi aula, lebih patut lagi. Kenapa? Karena mulutnya yang menghasilkan liur. Mulutnya anjing itu yang menghasilkan liur. Maka mulutnya dihukumi najis secara zatnya. Mulutnya dihukumi najis secara zatnya, begitu pula badan anjing. Begitu pula badan anjing. Adapun babi, babi dikiaskan kepada anjing tadi. Ya, dikiaskan kepada anjing. Bahkan dia lebih kotor dari babi. Ya, lebih kotor dari babi dari beberapa sisi sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya. Bahkan nas haramnya daging babi itu ada di Quran. Sedangkan nas daging anjing tidak ada di Quran. Tidak ada di Quran. Nas haramnya daging babi itu ada di Quran. Yang haramnya itu pun dinajasatihi karena najisnya. Aulah makhinzir atau daging babi. Loh, itu kan hanya daging saja. Ya. Bukan mata babi, bukan kulit babi. Barangkali ada yang pikir seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini at-ta'bir bil juz urida bihil kul. Menyebutkan sebagian yang diinginkan keseluruhan. Allah memang sebutkan hanya lahma khinzir, daging babi, tapi mencakup semua bagian babi. Maksudnya mencakup semua bagian babi itu dihukumi najis. Ya, maka begitu pula ketika babi itu menjilat bejana. Ya, cara mencucinya sama dengan anjing. Ya, wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.